لكن بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Di mana Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa dari bagian merupakan bagian keimanan kepada Allah, yaitu beriman terhadap apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran yang aziz, dan apa-apa yang Allah sifatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah dalam hadis. Ya, sebab nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ada sebagian nama Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Seperti nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan, nama Allah Al-Mannan, yang maha memberikan anugerah, ya, pemberi anugerah. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi berdoa, Anta Al-Mannan, ya Allah kamu adalah Al-Mannan. Perhatikan, di dalam doa Nabi, Nabi menamakan Allah dengan Al-Mannan. Berarti itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun dalam Al-Quran yang ada hanya bentuk fiilnya, kata kerja. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan dalam ayat, Laqadamanna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah telah beri anugerah, berikan nikmat untuk orang-orang yang beriman, yaitu diutusnya kepada mereka rasul. Ini minnah, anugerah. Penamaannya dalam hadis, Anta Al-Mannan. Allah yang maha pemberi nikmat, anugerah. Baik, ini maksudnya. Jadi apa-apa yang Nabi sifatkan untuk Allah, atau apa-apa yang Nabi namakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu diimani tanpa ada tahrif. Saya terjelaskan pada pertemuan yang lalu, apa itu tahrif? Pemalingan maknanya, dipalingkan maknanya, didatangkan makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Asy'ariyah ketika mereka mentahrif, memalingkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsuutatan yunfi kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar, atau dalam ayat yang lain, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Datang orang Asy'ariyah mengatakan, oh, tangan itu bukan tangan, tapi kekuatan, tapi kemampuan. Jelas ini tahrif namanya. Dia datangkan makna yang baru. Padahal Allah menginginkan tangan hakikat. Kenapa tangan hakikat? Nanti disebutkan dalam permasalahan tangan, khusus sifat-sifat tentang Allah memiliki tangan ada. Kenapa kita katakan tangan hakikat? Sebab di dalam hadis, di dalam ayat yang lain, Allah katakan, iya, wassamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit Allah genggam dengan tangan kanannya. Berarti tangan yang ayat yang pertama, tangan apa ini? Kan apakah kekuatan? Apakah kemampuan? Tidak, tangan hakikat. Kenapa? Sebab di dalam hadis ayat yang lain disebutkan Allah menggenggam. Dan menggenggam itu adalah perbuatan tangan. Iya. Jelas? Banyak bantahannya, para ulama membantah orang-orang yang mengatakan tangan itu adalah kekuatan, kemampuan. Banyak bantahannya dari puluhan sisi, bahkan lebih. Ya. Kalau kita katakan Allah mengatakan yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, itu Nabi Adam, berarti kemampuan Allah cuma dua. Bagaimana mengatakan kemampuan, berarti kemampuan Allah dua. Bagaimana mengatakan kekuatan, apakah kekuatan Allah cuma dua? Bagi yang mengatakan nikmat, ada yang mengatakan, seperti orang Asy'ari mengatakan dua tangan itu bukan tangan, tapi nikmat. Apakah kita katakan nikmat Allah cuma dua? Iya, jelas. Banyak bantahannya dari segala sisi. Oleh karena itu, Tangan yang dimaksudkan dalam berbagai ayat, tangan adalah tangan hakikat, betul-betul tangan. Adapun bentuknya, kaifiatnya, cuma Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Itu perkara ghaib. Jelas ya? Ya. Taib. Tanpa ta'til, itu tadi tahrif, memalingkan maknanya. Tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Menolak. Sudah ya? Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu ini. Ada yang masih ingat perbedaannya? Ta'til dan tahrif? Ayo. Ayo murah aja. Harus belajar, pulang, tutup buku. Suara kalau dihamping, asyarakat. Pas pertemuan yang berikutnya. Makanya ada namanya muroja, menyegarkan ingatan kembali supaya terus menerus. Ya. Berbeda dengan kita ya. Kalau sahabat itu dulu di zaman Nabi SAW, satu kali saya diberitahu, ya. Satu kali saja langsung mereka hafal. Ya. Jangan sahabat, para tabiin, di bawahnya tabiin lagi para ulama wa imatul hadis, mereka mengatakan, ya, dengarkan satu hadis cukup langsung dengar, langsung hafal. Sekali saja. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak mau dengar akan hadis dari guru saya cuma berkali-kali. Tidak mau saya. Sekali saja langsung hafal. Syubah Amirul Mukminin bil hadis. Dengarkan satu hadis langsung hafal. Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Beliau mengatakan, saya hafal dari ayahku ratusan hadis atau ribuan hadis seperti saya menghafal surat Al-Fatihah. Masya Allah. Satu kali dengar, hafal. Baik. Tahrif ta'til, apa perbedaannya kemarin? Setiap didapatkan tahrif, pasti tak. Pasti ta'til itu. Setiap ada orang yang memalingkan makna, mendatangkan makna yang baru, berarti secara tidak langsung, dalam waktu yang bersamaan, dia menolak makna yang benar. Seperti orang Asy'ariyah, mengatakan tangan itu bukan tangan, tapi kemampuan. Berarti dia tolak makna tangan yang sebenarnya. Jelas ya? Berarti hakikatnya ucapan mereka, ujung dari kalimat mereka adalah Allah tidak memiliki tangan. Selesai. Itu akhir dari kalimat mereka. Hakikat ucapan mereka sama Mu'attilah. Makanya mereka dimasukkan, digolongkan oleh para ulama kelompok Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'i dunya fi kulli lailah. Iya. Hina ya buku asuruh salil akhir. Kata Nabi SAW di depan para sahabatnya, Allah turun di langit dunia setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Mereka mengatakan, yang turun bukan Allah tapi malaikatnya, yang turun bukan Allah tapi wahyunya, ya, perintah dan larangannya. Berarti apa? Dalam waktu yang bersamaan mereka tolak Allah tidak turun. Sebab mereka mengatakan yang turun malaikat, berarti Allah tidak turun. Berarti dia tolak sifat, sifat nuzul namanya, sifat turun. Allah itu turun. Ya, sebagaimana dalam hadis yang mutawatir hadisnya. Jelas ya? Ini tahrif dan ta'til. Tapi tidak semua ta'til itu tahrif. Tidak semua orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala didatangkan mana yang baru. Tidak. Seperti orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Mereka mengatakan, ya, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, Allah semua sifat ditolak. Ya, tolak saja. Hanya mereka tidak mendatangkan makna yang baru. Oh ini maknanya, ini maknanya. Tidak, hanya sekedar menolak. Ini ta'til namanya. Berarti tidak semua ta'til itu tahrif, tapi semua tahrif adalah ta'til. Bisa ya? Baik. Jadi hakikat tahrif itu ta'til. Apalagi sudah dua penyakit yang harus dihindari. Penyakit yang berikutnya, umin gairi takif, tanpa membagaimanakan takif. Tanpa membagaimanakan. Ini yang kita baca sekarang. Pada pertemuan yang lalu baru dua kita jelaskan, baru tahrif dan ta'til. Sekarang takyif. Kata beliau, wa amma qawluhu min ghairi takyifin wala tamtsil. Qala rahimahullahu taala Syekh Muhammad Khalil Harras, kata beliau, adapun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Ya, takyif membagaimanakan. Takyif itu dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama bertanya, kif? Bagaimana sifat Allah? Bagaimana bentuknya? Bagaimana tangannya? Bagaimana turunnya? Ya. Bagaimana kakinya? Bagaimana matanya? Jelas? Dia bertanya, ini tidak boleh haram. Kenapa? Ya, tidak boleh mempertanyakan. Sahabat saja yang mendengarkan hadis-hadis dari Nabi SAW tidak pernah bertanya, ya Rasulullah bagaimana turunnya, ya Rasulullah bagaimana kakinya Allah. Ya. Nabi pun ketika dibacakan oleh malaikat Jibril Al-Quran 30 juz, ha? Yang turunnya berangsur-angsur. Ketika turun ayat sifat, adakah Nabi, ya Jibril, itu dulu, saya tidak fahamin ayat, bagaimana maksudnya, tangan bagaimana tangan itu, ha? Bagaimana bentuknya, tidak. Ya. Jelas ya? Tidak ada bertanya, tidak boleh. Ini mana takif? Mana takif yang kedua? Di dalam pikiran bentuknya. Ini takif juga. Dia pikirkan, oh tangannya Allah kayaknya begini. Oh tangannya Allah kayaknya begini. Oh turunnya kayaknya begini. Tanpa ada pada kehidupan yang nyata. Jelas? Faham maksudnya? Tanpa ada samanya dalam kehidupan yang nyata. Ah, berbeda dengan tamsil yang kedua. Tamsil dia samakan. Oh tangannya Allah sama dengan tangannya Zaid. Tangannya Allah sama dengan tangannya Muhammad. Tangannya Allah sama dengan tangannya si Fulan dan si Alan. Ini tamsil. Faham? Ah, takif tadi dua bentuknya. Membagaimanakan dan mempermisalkan Allah di khayalan. Dan ingat ya, khayalan itu lebih tinggi daripada yang kenyataan. Bisa jadi yang dia khayalkan mungkin tidak ada dalam kenyataan. Ya khayal kan setinggi-tingginya, tidak ada batasnya kan, rumah khayal. Ya. Faham itu takyif. Makanya Syekh mengatakan fal farqu bainahuma, perbedaan antara takyif dan tamtsil, anna takyif ayyatakida anna sifatihi ta'ala ala kayfiyati kadza. Ya, ini satu. Takyif kata beliau adalah berkeyakinan, meyakini bahwa sifatnya Allah, ya, bentuknya begini. Difikirkan, dia yakin, oh sifatnya Allah, tangannya begini bentuknya. Oh tangannya begini. Jelas ya, dalam fikiran, fizihin. Atau bentuk takif lagi yang kedua, atau yas'alu anha bikaif, atau dia bertanya, bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya. Ini kaif, ini kaif takif juga. Faham ya? Ingat ya, takif dua bentuknya. Bertanya, atau yang pertama dia khayalkan, dia samakan Allah, ya, dia fikirkan, dia berkeyakin bahwa sifatnya Allah begini dan begitu. Kemudian yang kedua bertanya, ini takif. Dan ini dua-duanya haram, tidak boleh takif. Wa amma tamsil, adapun tamsil, ini yang kita kenal dengan tashbih. Ya. Tamsil dan tashbih sama. Ya. Tapi kalau mau dirinci perbedaannya, kalau tamsil, ya, sama dari segala sisi. Ya, misalnya ini dengan ini. Sama persis, ya. Saya katakan hadza masilu hadza. Ini tamsil sama dengan ini. Persis tingginya, ha? Ya, sifatnya. Adapun syabih, tasybih itu sama juga, artinya sama tapi kebanyakan sisi yang sama, ada yang tidak sama. Nah, misalnya ini kita katakan ini tasybih. Kenapa? Isinya tidak sama. Ini sudah penuh ini, nah ini sudah kurang, ini sudah penuh. Jelas? Kalau tamsil sama semuanya, persis, tidak ada bedanya. Kalau tasybih sama pada kebanyakan sisi, tapi ada satu atau dua yang tidak sama. Itu tasybih namanya, syabih. Jelas ya? Taib. Makanya dia katakan man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai, mirip. Tapi kebanyakan ulama memakai istilah tamsil. Sebab ini yang ada dalam Al-Quran. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun tamsil atau tasybih, sama ya, penyamaan, penyerupaan, dia adalah fahuwa i'tiqadu annaha mislu sifatil makhlukin. Dia berkeyakinan bahwa sifat Allah sama dengan sifatnya makhluk. Sama dengan sifatnya makhluk. Bisa dibedakan dengan takif tadi yang pertama. Dengan tamsil. Kalau tamsil dia memang samakan tangannya Allah sama dengan tangannya Zaid, tangannya Allah sama dengan tangannya Muhammad, dengan tangannya si Fulan. Ini tamsil namanya. Kalau takif tadi yang pertama, dia langsung tentukan, oh bentuknya begini, tanpa disamakan dengan makhluk. Ya, dia pikir, oh bentuknya begini, tanpa disamakan dengan makhluk. Faham ya perbedaannya? Mudah insyaAllah. Itu takif. Kalau tamsil dia samakan langsung, oh tangannya Allah sama tangannya makhluk. Baik, ini dua penyakit yang tersisa tadi, yang dua sudah, ini duanya sisanya. Jadi empat semua. Tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, dan tanpa takif, dan tanpa ada tamsil. Semuanya dinafikan dari nama-nama dan sifat Allahu Jalla wa'ala. Kata beliau, walaisal muradu, ini ilmu penting ini, walaisal muradu min qawlihi min ghairi takyif annahum yanfunal kayfa mutlaqan. Kata beliau, bukan yang dimaksud ya, jangan memahami ini seakan-akan beliau mengatakan seperti ini, jangan memahami pada ucapan Ibnu Taimiyah di atas. Ibnu Taimiyah mengatakan kita harus mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa takyif. Ya. Takyif kan bentuk. Iya kan? Artinya bentuk ya, atau kaifiat ya. Kata beliau, bukan ini maksud, maksudnya Ibnu Taimiyah menafikan, oh berarti sifatnya tidak ada bentuknya, tidak ada kaifiatnya. Bisa dipahami? Bukan itu yang dimaksud. Fa inna kulla syai' la budda ay yakuna ala kaifiyati ma. Ala kaifiyati ma. Sebab segala sesuatu itu pasti kalau dia ada, mewujud, pasti dia ada bentuknya. Ada hakikatnya. Bisa dipahami? Ya. Masa kita katakan Allah ada, kita berkeyakinan Allah ada. Allah Subhanahu wa taala ada, mewujud. Ya. Tapi kita katakan tidak ada sifatnya. Ini sesuatu yang mustahil. Ya. Makanya yang dinafikan oleh Ibnu Taimiyah, min ghairi takyif bukan maksudnya tidak ada hakikatnya, sifatnya Allah, tidak. Min ghairi takyif maksudnya apa? Ya, tanpa menanyakan bentuknya bagaimana, tanpa mengkhayalkan bentuknya bagaimana. Itu yang dimaksud. Ya. Walakinnal murada annam yanfuna ilmahum bil kaif. Akan tetapi yang dimaksudkan pada ucapan di atas yaitu menggiri takif adalah menafikan ilmu mereka dari kaif, bentuk dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditanya, tidak boleh dikhayalkan. Itu maksudnya. Iz la ya'lamu kaifiyat dzatihi wa sifatihi illa huwa subhana. Sebab tidak ada yang tahu bentuk sifat zatnya Allah, bentuknya, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, matanya bagaimana, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Maka orang-orang yang mempermisalkan Allah dengan makhluk, orang tamtsil ini betul-betul mereka tajarru, berani, kurang ajar terhadap Allah Jalla wa'ala. Mereka memperimisalkan Allah dengan makhluknya. Ya. Ditetapkan sifat Allah memiliki tangan, betul, tapi sama dengan tangannya sih, sama dengan tangannya makhluk. Ya. Ingat ya, secara umum ya, dua sifat ini yang berbahaya dalam memahami sifat, menolak dan memperimisalkan, menyerupakan Allah. Ini mu'attilah, ini mumatsilah. Ahlussunnah wal jamaah di pertengahan. Kalau orang umat tidak sudah kita sebutkan, mereka itu orang Jahmiyah, pengikut Jahmiyah Sofwan, orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasi bin Atha, orang-orang Asy'ariyah, ya, yang menyandarkan diri kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ibana min Usud Ahli Diyanah, kitab beliau terakhir, beliau bertobat dari keyakinan-keyakinan yang dulu. Ini semua Mu'tazilah, orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berseberangan dengan mereka orang-orang Mu'tazilah. Ini Karomiyah, Mujassimah mereka ini, Mujassimah. Dia permisalkan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk sama. Jelas ya? Ini bentuk kekurangan ajaran terhadap nama-nama dan sifat Allah SWT. Ini termasuk dosa besar. Sebab berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ingat Ibnu Qayyim berpendapat bahwa dosa besar mengalahkan kesyirikan, ya, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Kenapa beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan wal ithmu wal baghy bighairi al haqq wa an tushriku ma lam yunzil bil wa an tushriku billahi ma lam yunzil bil sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim di sini, Allah mengurut dari dosa yang terkecil sampai yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan oleh Muhammad, sungguh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fawahish, kekejian. Di sini ghibah, dusta. Hah? Ya, sini fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak maupun itu sembunyi. Wal ithma wal baghi. ke apa dosa dan kesewenang-wenangan, kedoliman. Di sini membunuh, ya, mendolimi orang, ini ismu wal bagi, lebih besar lagi. Kemudian setelah itu di atasnya lagi, wa antusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana, dan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah yang tidak ada sultan padanya, tidak ada ya hujjah padanya. Selesai? Tidak, masih ada di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antakunu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengucapkan ya apa yang kalian tidak tahu. Ya. Dan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Mumatsilah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, termasuk dalam Asy'ariyah yang menentangkan makna yang baru tadi. Ini semua berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan dalilnya dari ilmunya. Ya, sekarang kita bantu orang-orang mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau kita mau mensifatkan, kalau kita mau mensifatkan sesuatu itu dengan tiga jalur. Bagaimana mereka mengatakan tangannya Allah sama tangan makhluk? Sekarang kalau kita mau mensifatkan sesuatu itu, ya, dengan tiga pintu, dengan tiga jalur. Yang pertama, misalnya kita ditanya, ya, bagaimana mejanya itu al-abror, musala al-abror. Kita bisa jawab pertanyaan ini dengan tiga jalur. Yang pertama, kita pernah melihat mejanya. Oh, saya pernah lihat mejanya. Oh, bagus mejanya. Hah, bentuknya. Pernah melihat. Yang kedua, pernah kita dikhabarkan kepada orang yang jujur. Mejanya itu al-musalla al-abror, ya, tidak terlalu tinggi, besi. Nah, dikhabarkan begini bentuknya begini, maka dia bisa jawab pertanyaan itu. Sebab ada orang yang khabarkan, orang yang jujur khabarkan dengan dia. Dua, yang ketiga, dia tidak pernah lihat dan tidak ada orang yang jujur mengkhabarkan kepada dia, tapi dia pernah lihat yang semisalnya. Oh saya tahu itu, ada samanya di sana, seperti itu. Jelas, pernah melihat, ada yang khabarkan orang yang jujur, dan dia pernah lihat yang semisalnya. Tiga pintu ini, tiga jalur ini tertutup pada nama-nama disebut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ada yang pernah lihat tangannya Allah? Tidak ada. Ada orang jujur yang pernah khabarkan bagaimana bentuk tangannya Allah? Nabi pun tidak tahu. Pernah lihat yang semisalnya? Tidak ada. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti orang yang mengatakan tangan Allah begini, takyif. Tangan Allah sama tangannya makhluk, tamtsil. Oh, yang turun bukan Allah, tapi malaikatnya. Ya. Tahrif, semuanya berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dosa besar. Ya. Dosa besar. Ya, bahkan ada yang tingkat kekufuran seperti Jahmiyah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur. Maka Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Baik. Jadi sudah empat sifat-sifat yang harus dihindari. Dan hakikatnya orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah dan orang-orang yang menyerupakan ini sebenarnya sama saja. Zahirnya kita lihat bertentangan, satu menolak, satu menetapkan tapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebenarnya hakikatnya mereka ini sama saja. Ya. Yang nampak mereka sangat bertolak belakang, tapi hakikatnya sama. Sama. Orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kenapa mereka menolak? Kenapa? Sebab mereka mau mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka tolak. Kenapa? Sebab mereka sudah serupakan Allah pertama kali, baru mereka tolak. Kenapa mereka menolak tangan? Jangan. Ya. Kita enggak boleh sifatkan Allah dengan memiliki tangan. Kenapa? Manusia juga punya tangan. Ya. Si Zaid juga punya tangan. Berarti nanti kita samakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka tolak tangan. Allah tidak mendengar. Kenapa? Kita juga mendengar. Manusia juga mendengar. Berarti Allah tidak mendengar. Berarti sebelum dia tolak, dia sama? Dia samakan dulu Allah. Berarti tamsil dong. Ya, tamsil. Ya. Jelas? Ini lagi tamsil. Apakah kita katakan mereka jumu'at? Tidak, iya. Ketika mereka samakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk, tangannya manusia, secara tidak langsung, dalam waktu yang bersamaan, mereka tolak tangan hakikat yang sebenarnya. Ya tidak, mereka katakan tangannya Allah sama tangannya Zaid. Terus tangan yang hakikat yang sebenarnya tangan Allah? Tolak. Sebab mereka mengatakan tangannya Allah begini sama tangannya Zaid. Ya berarti menolak tangan yang sebenarnya, makna yang sebenarnya, yang tidak tahu hakikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak. Nah, makanya kata para ulama, kullu mu'attilin musyabbih, mumatsil. Kullu mumatsilin mu'attil. Semua orang mu'attilah pasti musyabbih, mumatsil. Semua masilah mu'tilah. Iya. Konco. Hah? Sama teman. Iya. Baik. Qala rahimahullah taala berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah qala Syekhul Islam bal yu'minun. Bahkan ahlu sunnah mereka, ya ini dobilnya kembali ahlu sunnah ya. Bahkan mereka ahlu sunnah beriman bi anna Allah, bahwa Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan Allah ya, mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada yang semisal dengan Allah, wa huwa as-sami'ul basir. Dialah iman mendengar lagi maha melihat. Dua apa potongan ayat yang ringkas ini membantah dua firqah tersebut, membantah Mu'tazilah dan membantah Mu'tazilah. Bisa saya terjemahkan ayatnya kemudian pertanyaan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, kata Allah tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun syai'. Ya, sedikit pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mana bantahan untuk Mu'tazilah, mana bantahan untuk Mu'tazilah? Hah. Saya tunjuk. Gampang ini. Harus tahu pendalilannya ini. Cukup ayat ini saja datang Mu'tazilah bantah dengan ayat ini. Cukup ayat ini datang orang Mu'tazilah, orang-orang Karomiyah, orang-orang Mujassimah bantah dengan ayat ini. Laisa kamitsli syai, tidak ada samanya Allah Subhanahu sedikit pun. Bantah untuk Mu'tazilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bantah mereka, laisa kamitsli syai. Iya. Berarti kalau mereka samakan Allah dengan makhluk, ya, antum tolak Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan laisa kamitsli syai. Dia bantah Al-Qur'an. Jelas? Dan Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Bantah untuk Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan. Ini bantahannya. Allah mengatakan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mau apa lagi? Allah sudah sifatkan dirinya Allah mau mendengar lagi mau melihat. Ya, dia tolak. Ya. Makanya kata para ulama, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah lebih mending daripada orang musyrik zaman Nabi. Lebih mending. Kenapa? Mereka masih menerima, masih orang musyrik di zaman Nabi masih mengakui, berkeyakinan, meyakini nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar cuma satu nama saja, Ar-Rahman. Dalam Al-Qur'an wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Itu saja. Sekarang la ilaha illallah, semua nama dan sifat dia tolak. Seperti orang-orang Jahmiyah. Seperti orang-orang Jahmiyah. Datang lagi Mu'tazilah. Iya. Dia tetapkan nama tapi dia tolak sifat. Ini lebih parah lagi kesesatannya. Dia tetapkan nama tapi dia tolak sifat. Maksudnya apa? Dia akui Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha mendengar, tapi tidak mendengar. Bagaimana caranya itu? Allah memiliki nama Al-Basir yang Maha melihat, tapi Allah tidak melihat. Tapi namanya ada Al-Basir. Mu'tazilah ini, pengikut Wasil bin Atha. Mu'tazilah mereka semua. Jelas ya? Iya. Orang musyrikin zaman Nabi tidak mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Baik. Fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsah. Ingat ya, ayat pertanyaannya laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Fala yanfuna anhu. Kata beliau, dan mereka ahli sunnah tidak menafikan dari Allah apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Padahal sebenarnya subhanallah, keimanan terhadap nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Mudah kan? Tidak usah bertanya, sami'na wa atha'na, dengar? Iya, yakini. Sudah. Iya. Mudah sekali, hanya mereka memberat-beratkan diri, oh, bagaimana? Iya. Ujang-ujang begini sifatnya, oh, begini kayaknya. Terus saya pikirkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Selamat. Iya. Mudah. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, seperti mazhab mereka. Wala yuharifuna al-kalima an mawadhih, dan mereka tidak mentahrif, nanti ini akan dijelaskan oleh Syekh. Dan mereka tidak mentahrif kalim, kalimat maksudnya ya, bentuk apa nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, mereka tidak mentahrifnya an mawadhih, dari tempatnya. Maksudnya apa? Ahlu sunnah tidak memalingkan dari makna yang zahir dari ayat. Tidak pernah mereka memalingkan, oh mananya yang ini maknanya, oh ini maknanya. Dia palingkan, tidak. wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatihi, dan ahlu sunnah tidak yulhidun, melakukan ilhad, penyimpangan dari dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Wala yukayifun, dan mereka tidak mentakif. Wala yumassilun, dan mereka tidak mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sifatihi bisifati khalqihi, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebenarnya ini Syekh mengulangi ya, mentakif, mengulangi lagi dari yang pertama. Sudah beliau sebutkan, beliau ulangi lagi, beliau tekankan lagi. Ini mata ahlu sunnah wal jamaah. Li'annahu, ya kenapa ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan seperti ini, tidak mentalik, tidak melakukan tahrif, tidak mentaktil, tidak mentakif. Li'annahu subhanallah samialah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala la samialah, tidak ada tandingannya. Wala kuf'alah, tiada bandingannya. Wala niddalah, dan tiada tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak dikiaskan. Kias sama, itu kias, dia samakan. Paham kias ya? Ya kias itu ya dia samakan. Seperti contoh di dalam hadis, di dalam hadis Nabi menyebutkan 5 barang-barang ribawiyah. At-tamar bit-tamar, kurma dengan kurma, al-milh bil-milh, garam dengan garam. Ya. Kemudian asy'ir bisy'ir, gandum. Kemudian dzahab bidzahab, emas. Kemudian fidda bil fidda, perak. 5. Ini ya dan biarin. Iya, harus bayar kontan dan sama. Jelas ini yang Nabi sebutkan 5 barang ribawiyah. Kalau itu kadang sejenisnya harus sama. Kurma ajwa. Ada orang teman punya kurma ajwa, kita punya kurma sukari. Nah, saya mau tes kurma ajwa. Tukar ki. Nah, tukar. Sama jenis kurma, berarti harus 1 kilo 1 kilo dan harus kontan. Tidak boleh. Ini 1 kilo lu ambil, sebentar sore 1 kilonya riba. Enggak boleh. Harus kontan, kata Nabi, ya dan biarin, masal bin masal, tangan dengan tangan, kontan, dan harus sama. Kalau satu jenis, ya, kurma dengan kurma, emas dengan emas, tukar emas, ya. Garam dengan garam, ya. Garam halus dengan garam kasar, mulai tukar, satu, tes dulu, ini dulu sebentar sore sisanya, riba, garam dengan garam, jelas? Nabi menyebutkan cuma 5, datang ulama sekarang, anggur. Anggur barang ribawi juga, akhi. Kenapa antum bilang barang ribawi? Nabi tidak menyebutkan kias. Nabi tidak menyebutkan anggur, tetapi sama katanya. Kenapa mereka mengatakan, kenapa Nabi menyebutkan 5 ini? Karena ini katanya barang-barang ditimbang. Karena anggur ditimbang, kalau begitu riba juga anggur kalau ditukar. Oh, kalau ditimbang berarti sekarang biar telur. Hah? Ya, makanya kalau kita bahas pembahasan fikih, pendapat yang kuat barang ribawi cuma 5 saja, tidak ada yang lainnya. Kenapa? Anggur ada di zaman Nabi, ikhwan. Anggur ada di zaman Nabi. Kenapa Nabi tidak sebut? Hah? Ini tansikh dari Nabi SAW, 5 barang ribawi sudah. 5, tidak ada kias. Ini pendapat yang kuat, dikuatkan oleh Syaukani, dikuatkan oleh Syekh Mukbil, dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah taala. Ini pendapat yang kuat. Itulah saja 5-5. Hah? Oh, bantah jumhur berpendapat boleh yang kias. Ya. Ini pendapat fikih ya, silakan kalau mau mengapa yang lainnya. Nah, seperti anggur mereka masukkan juga, pada Nabi tersebutkan anggur. Kenapa? Pakai kias. Ah, kenapa sama katanya? Inilah kias. Saya hanya contohkan syait kita, titik pembahasan kita, saya memahamkan apa itu kias. Faham kias ya? Diikutkan karena sama katanya ilahnya, sama bentuknya. Ya, sama sebab pensyariatannya sama karena ditimbang katanya. Jelas ya? Nah, itu juga. Kata Syekh di sini, wala yuqasu bi khalqi, dan Allah tidak dikiaskan kepada makhluknya. Maksudnya tidak disamakan. Hanya beliau pakai istilah kias. Saya mau paham, itu tadi saya mau pahamkan istilah kias. Baik. Kita dengarkan komentar Syekh Muhammad Khalid Kharaf. Kata beliau, asyarhu. Syarahnya, qauluhu laisa kamitsli syai, ucapan Ibnu Taimiyah di atas, iya. Laisa kamitsli syai, beliau membacakan firman Allah laisa kamitsli syai, kata beliau hadil ayatu al muhkamah min kitabillahi azza wa jalla hiya dusturu ahli sunnah wal jamaah fi bab sifat. Ayat di atas yang Syekh sebutkan ini adalah ayat yang muhkamah, yang jelas sekali dalam Al-Qur'an. Ini adalah dustur ahli sunnah, poros atau usul atau kaidah, itu dustur. Ya. Kaidah paten yang tetap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat, dalam permasalahan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shadaqa rahimahullahu taala, betul sebagaimana diucapkan. Ayat ini laisa kamitsli syai', ini ayat penting sekali. Ayat usul. Ya. Ayat yang betul-betul kalau orang memahaminya membantah semua hal bid'ah dari yang tersat dalam masalah semua sifat. Ini ayat yang sangat penting. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Jelas ya? Fa inna Allah azza wa jalla qad jama'a fiha bainan nafi wa isbat. Masyaallah. Sebab di dalam ayat itu, potongan ayat yang ringkas, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Di dalam ayat itu kata Syekh, Allah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Sementara orang-orang Mu'tazilah hanya menetapkan, hanya menafikan saja. Iya. Orang-orang Mu'tazilah dia tetapkan tapi dia serupakan Allah dengan makhluk. Ya. Padahal hakikatnya mereka juga menafikan, menolak. Nah, ayat ini, potongan ayat yang ringkas ini, kata Syekh, Allah menggabungkan dalam ayat ini penetapan dan penafian. Masya Allah. Penetapan dan penafian, atau penafian dan penetapan. Fanafa'an nafsi al-mathal wa athbata nafsi sam'an wa basara, kata Syekh. Dalam ayat ini Allah menafikan dari dirinya mathal, serupa, tandingan, lawan. Dinafikan, laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Allah tambahkan lagi syai'un, ya sedikit saja, tidak ada yang sama siapapun dia. Jelas? Wa asbata nafsi sam'an wa basara, dan Allah tetapkan untuk dirinya pendengaran dan penglihatan. Berarti digabungkan. Inilah mata pada sunnah. Mata pada sunnah ditetapkan. Ingat mata pada sunnah. Tetapkan, jangan samakan. Itu mata pada sunnah. Selamat. Jelas? Beda dengan ini mereka. Mu'tazilah. Dia tolak karena dia samakan. Ini dia samakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan tapi dia samakan. Ahlus sunnah penetapan. Iya. Tanpa penafian dan penetapan tanpa penyerupaan. Itu mata pada sunnah. Baik. Fadalla hadza ala anna al-madhhab al-haq laysa huwa nafy as-sifat mutlaqan. Masyaallah. Kata Syekh menunjukkan dalam ayat kita mengambil pelajaran bahwa madhab yang benar dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan penafian secara mutlak. Bukan penafian secara mutlak. Bukan dinafikan saja. Ya. Kama huwa sya'nul mu'tazilah, sebagaimana orang-orang mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala isbatuha mutlaqan, dan bukan juga penetapan secara mutlak. Sebagaimana orang-orang mu'tazilah, kama huwa sya'nul mu'tazilah. Satu menafikan, satu menetapkan. Ya. Jelas ya? Tapi ini caranya menetapkan juga lewat-lewat. Hah? Dulu dalam menetapkan, mu'tazilah ditetapkan tapi disamakan dengan makhluk. Syekh menjelaskan, bal isbatuha bila tamtsil, bahkan menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan. Berarti menyelisih mereka ini. Mereka menetapkan tapi serupakan. Jelas ya? Wa qad ikhtulifa fil i'rab laisa kami syai' ala wujuhin. Ala wujuhi asahuha annal kaf silatun zidat litakidi kama fi qawli syair laisa kamitslil fata zuhairun zuhairin khulqun yuwazi fil fadaili. Baik, kata beliau ini faedah bahasa Arab ya, kayaknya bingung lagi nih, kayak ini bahasa Arab lagi. Syekh mengatakan diperselisihkan ulama tentang i'rabnya, kedudukannya, posisinya situ kaf dalam ayat diperselisihkan ulama. Sebab memang kalau dilihat dari sisi makna, kaf di situ, ya, kaf seakan-akan tidak ada, seakan-akan ya, bukan saya tolak, tidak ada, tidak, seakan-akan tidak ada. Perhatikan maknanya, laisa kan penafian, tidak ada, ya kan? Misal sama, syai sedikit pun, laisa artinya tidak ada, misal sama, berarti tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun, berarti sudah pas. Sementara artinya kaf seperti artinya. Kaf artinya yang mirip. Itu kaf. Jadi kalau kita terjemahkan, terjemahkan juga kafnya, terjemahkan juga mislinya. Berarti tidak ada yang sama serupa dengan Allah sedikit pun. Paham maksudnya? tidak ada yang mirip, yang serupa, iya, yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang seperti, yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada yang sama. Paham maksudnya? Hah? Bingung. Baik, perhatikan dulu ayatnya. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak usah samiul basir, cukup di fokus pada laisa kamitsli syai'. Laisa artinya tidak ada. Paham sampai situ? Laisa artinya tidak ada. Jelas? Mislu, apa artinya mislu? Serupa. Pintar, masyaallah. Syai' sesuatu. Hunya itu, hi, kan ada hu terakhir itu Allah. Ya. Tidak ada laisa yang serupa mislu. Nya Allah yang tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala syai' sedikit pun. Faham? Itu kalau kita terjemahkan tanpa menerjemahkan kaf. Ya, itu kita tidak pakai kaf. Sekarang ayatnya ada kafnya. Laisa ka mithli syai'. Faham? Sekarang kita terjemahkan kalau pakai kaf. Kaf artinya yang seperti, artinya kaf seperti artinya dalam bahasa Arab. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Zaidun ka Muhammadin. Zaid seperti Muhammad, mirip. Itu artinya kaf. Huruf kaf, huruf jir. Bisa dipahami artinya seperti. Nah, coba kita terjemahkan. Tidak ada yang seperti yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang seperti yang semisal dengan Allah. Berarti ada kan? Tapi tidak semisal dengan Allah. Tapi ada yang seperti dengan Allah, tapi tidak semisal dengan Allah. Faham maksudnya? Ah, makanya di persisian kalau begitu apa malaikat di sini? Faham letak persisiannya? Ah, di persisian ulama nahwu, di persisian apa manakah di sini? Kata Syekh, was asahuha, yang paling benarnya kaf di sini silah. Ya, penyambung untuk apa fungsinya? Litakid, menguatkan bahwa betul-betul tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya. Jelas? Sebab di dalam Al-Quran harus kita selalu yakini bahwa satu huruf saja dalam Al-Quran tidak ada yang abad, tidak ada yang sia-sia saja di situ saja, ada yang tidak adanya sama saja. Hah? Kalau kita silakan ya, apa ya? Ada bawang. Ya. Ada di situ sama ada atau tidak ada sama saja. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu. Satu huruf pasti memiliki makna. Jelas ya? Nah, makanya maknanya kan di situ adalah penguat untuk menguatkan bahwa sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Baik. Sebagaimana ucapan syair. Iya. Orang Arab mengatakan laisa kamitslil fata zuhairin, tidak ada yang seperti anak muda seperti Zuhair. Khulqun. Iya. Makhluk tidak ada pun semisalnya yuwazihi fil fadaili, yang serupa dengan dia dalam fadilah, keutamaan. Baik, ini cuma contoh saja. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qaluhu, ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah, fala yang funa anhu, sampai terakhir, dan ahlu sunnah tidak menafikan dari Allah ya apa-apa yang Allah sifat untuk dirinya. Kata beliau, ini tafri'un ya. Tafri' itu menyebutkan sesuatu ketika sesuatu yang lain itu selesai, langsung menyebutkan yang satu lagi bersambung langsung. Ya. Misalnya Muhammad dan Zaid datang bersamaan. Ya. Zaid masuk pertama, disusul. Begitu pas masuk Zaid, masuk Muhammad. Ini namanya tafri' namanya. Menyusul sesuatu yang didahului oleh sesuatu itu. Langsung, tidak ada selang waktu. Itu tafri' namanya. Nah ini ucapan Ibn Taimiyah di atas, wala fala yang funa anhu, dan mereka ahlu sunnah tidak menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ini tafri'. Tafri' dari apa? Susulan dari apa? Apa yang disebutkan sebelumnya? Iya. Apa yang disebutkan sebelumnya? Apa sebelumnya? Iya. Wa minal imani billah. Iya. Al-iman bi wasfi nafsahu dan seterusnya. Kemudian iya. Beliau sebutkan bahwa wala yang funa anhu. Ini sambungannya. Baik. Fa innahum idza kanu yu'minuna billah. Iya. Ya kan? Kan dari merupakan keimanan kepada Allah. Kemudian dari merupakan keimanan kepada Allah, tidak menafikan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ya, sebab kata beliau, sebab kalau mereka ahlu sunnah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang kalau mereka semuanya umum, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ala hadal wajhi, sesuai dengan cara ini, yaitu tidak mentakif, tidak mentamtsil, tidak mentaktil, itu fala yang funa wala yuharrifun. Ya. Itu adalah yang mereka tidak menafikan, tidak mentahrif, wala yukayifun, tidak mentakif, wala yumatsilun, dan mereka tidak mentamtsil. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau sebutkan. Baik, sekarang Ibnu Taimiyah mengatakan wala yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrif, memalingkan kalimat itu, ayat itu, an mawadi'ihi, pada tempat-tempatnya. Apa maksudnya tempat-tempatnya? Saya jelaskan. Mawadi itu jam'u mawdi', jama' dari tempat. Jadi mawadi artinya tempat-tempat. Ya. Apa maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak memalingkan makna itu dari tempatnya? Maksudnya wal muradu, yang diinginkan adalah wal muradu biha al ma'ani allati yajibu tanzilul kalam 'alaiha. Masyaallah. Maksudnya adalah tempat-tempatnya adalah makna dari firman Allah. Makna dari hadis itu tentang sifat yang kita harus maknakan ayat itu atau hadis itu pada makna tersebut. Yang harus kita maknakan ayat itu tidak ada makna lain. Itu saja. Nah, itu maksud mawadi. Berarti kalau kita katakan zahir ayat, jadi maksudnya seakan-akan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlussunnah tidak memalingkan makna yang zahir pada ayat. Apa kemarin makna zahir? Ingat, makna yang langsung terlintas di fikih, di fikiran ketika kita dengarkan itu ayat. Nah, itu makna yang zahir, itulah makna yang benar. Jadi mazhab Ahlussunnah tidak memalingkan maknanya dari makna yang zahir. Zahirnya seperti itu, ya seperti itu. Tangan ya tangan, turunnya turun. Ya sih ya. Baik. Li'annaha hiyal mubadiratu minhu inda itlaq, masyaallah. Sebab al mawadi itu mutabadiroh, langsung muncul inda itlaq tatkala disebutkan secara mutlak. Langsung itu terfikir. Fahum la ya'diluna bihi anha, dan mereka Ahlussunnah tidak mentadil, memalingkan ya dari makna tersebut. Jelas ya? Ini ucapan Syekh Muhammad Shalih Harrah rahimahullahu taala. Mungkin kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ada yang bertanya pernah, saya enggak jawab itu. Pertanyaan saya masih simpan, saya baru ingat tentang khawarij kayaknya. Mana pertanyaannya? Ini. Lupa terjawab. Saya pernah mendengar ceramah salah satu ustaz yang mengaku bermanhaj salaf bahwa kaum khawarij masuk dalam salah satu 73 golongan. Perhatikan bahwa hadis 73 golongan itu tidak ada yang kafir di situ. 73 golongan itu masih Islam. Jadi kecuali bid'ahnya yang mengkafirkan, jadi tidak dimasukkan ke dalam situ. Seperti para ulama tidak memasukkan Syiah Rafidhah dalam situ. 73 golongan ini sebab Syiah Rafidhah ya. Bukan dari 73 golongan. Jelas ya? Apalagi rawafid yang gulu, ini kafir. Ya. Makanya ulama tidak masukkan mereka. 73 golongan ini masih Islam. Walaupun dikatakan kullu finnar, tapi ya, mereka dapatkan syafaat, masih Islam. Ya. Al-Khawarij, khusus untuk Khawarij, apakah Khawarij masuk dalam 73 golongan? Ini ada dipersisikan oleh para ulama. Apa Khawarij itu masih Islam? Jelas ya? Ya, sebagian mengkafirkan Khawarij. Berarti bagi orang yang mengkafirkan khawarij, betul dia tidak masuk ke dalam 73 golongan. Sebab mereka menganggap kafir khawarij. Bid'ahnya mengkafirkan. Sebab bid'ah itu ada dua. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Jelas ya? Ya. Apa dari mereka mengkafirkan khawarij? Sebab katanya khawarij dalam dikatakan dalam hadis, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar romiyah. Mereka khawarij itu kata Nabi keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari binatang buruannya tembus keluar. Ya, dan ini dikuatkan Syibin Bas. Syibin Bas rahimahullah mengatakan khawarij kafir. Ya, walaupun ada ulama yang mendahului beliau, ini pendapat ulama sebagian khilaf. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, khawarij tidak kafir. Sebab dikatakan ada fatwa dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan hum min ikhwanina, mereka saudara-saudara kita. Dan ini awal munculnya khawarij itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan hum min ikhwanina, mereka juga saudara kita. Ini kalam dari Ali bin Abi Thalib. Makanya ulama mengatakan, yang saya ingat kebanyakan ulama mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, jawabannya ini tergantung ulamanya mungkin. Kalau mereka berpendapat khawarij kafir, mereka berarti mereka tidak memasukkan ke dalam 73 ulang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. الله أكبر.